Konsultasi Syariah. Puasa Syawal dengan menentukan hari. Pertanyaan, bolehkah seseorang memilih hari tertentu untuk puasa Syawal, ataukah hari-harinya sudah ditentukan? Apakah jika seorang Muslim pernah melaksanakan puasa itu, menjadi wajib baginya untuk mengerjakannya setiap tahun? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin diriwayatkan dalam hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan dan dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Keenam hari itu tidak ditentukan harinya, tetapi orang mukmin boleh memilihnya di semua bulan Syawal. Jika mau, boleh mengerjakannya di awal bulan, pertengahan bulan, atau di akhir bulan. Bahkan jika mau, dia boleh memisah-misahkannya, terserah kepadanya. Alhamdulillah. Tetapi jika dia segera mengerjakan puasa pada bulan Syawal, itu lebih baik dari sisi bersegera mengerjakan kebaikan. Tetapi dalam hal ini tidak ada paksaan, namun sangat dimudahkan. Siapa yang ingin melangsungkan, boleh, dan jika ingin memisah-misahkan juga boleh. Kemudian jika seseorang ingin puasa Syawal di sebagian tahun dan tidak berpuasa di sebagian yang lain, tidak mengapa. Karena itu adalah puasa sunnah, bukan puasa wajib. Fatwa Arkanul Islam. Demikian, Allahu A'lam.